Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bisunnahi ila yaumiddin. Para ikhwan akhwat rahmati Allah SWT, alhamdulillah kembali di sore hari ini dapat kita melanjutkan yaitu rangkaian dari daurah idaman kita, daurah ilmu dasar-dasar keislaman, yang mana pada jumpa atau bahan atau yang kita bahas pada pertemuan pertama ini adalah tentang kitab, ya, usulin fil kitab sunnah, pokok-pokok dasar keimanan di Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Pada jumpa yang lalu kita sudah membahas tentang syirik, pengertiannya, macam serta bentuk-bentuknya. InsyaAllah dalam jumpa kali ini kita akan lanjutkan tentang pembagian kufur. Jadi sebetulnya pembahasan ini ada juga berkaitan dengan pembahasan tentang hal yang sangat penting, itu pembahasan tentang masalah takfir sebetulnya. Nah, kalau orang membagi kufur itu ada kufur asghar, kufur akbar, atau kufur i'tiqadi wa kufur amali, maka dia secara umum telah salah dari akidah khawarij. Jadi pokok pembahasan ini sebetulnya ya sangat penting diketahui. Memang kelihatannya dasar, tapi bila seseorang tidak memahami masalah ini, maka dia akan mudah mengkafirkan kaum muslimin. Maka di situ kita di sini menjawab tantangan orang-orang selalu mengatakan bahwa orang-orang salafi atau yang mereka sebut dengan wahabi suka mengkafirkan, berarti mereka tidak mengerti bagaimana pandangan ulama salafi ataupun jamaah salafiyah ataupun yang mereka sebut dengan wahabi itu, ya, disebut dengan wahabi dalam memahami masalah takfir tersebut. Sungguh sangat banyak sekali kita ulama kita yang membahas masalah ini. Nah, oleh sebab itu ulama kita dasar-dasar keakidah itu diberikan lebih dahulu. Jadi kufur itu tidak setiap kalimat-kalimat terdapat kalimat kufur dalam Al-Quran artinya mengeluarkan dari atau dalam as-sunnah Rasulullah SAW yang dimaksud adalah kufur rekoral Islam. Maka di antara dawafid, di antara kaidah-kaidah terpenting di dalam membahas dawafid takfir, ya, bukan syurut, beda antara dawafid dengan syurut takfir. Kalau wabi adalah kode etik yang perlu diketahui. Di antara kode etik yang harus dibedakan, yang pertama di antaranya, ya, di antaranya adalah membedakan di dalam syar'i, dalam dunusus syar'iyah dan dalil agama itu ada yang ketika menggunakan kalimat kufur bukan dimaksud dengannya kufur keluar dari Islam. Maka dari itulah membahas masalah ini semua inti. Yang mana mungkin orang menganggap apa sih kaitannya dengan pembahasan ini dengan topik akidah yang bahasan lain. Sungguh pembahasan ini sangat penting. Maka dari itu kita lihat, ya, susunan kita kitab akidah Ahlussunnah Wal Jamaah pembahasannya sangat sangat detail dan sangat lengkap, sehingga ketika seseorang mengkaji dasar-dasar keimanan itu mereka sudah mempunyai pemahaman yang runtut sehingga tidak saling tabrakan, ya, ataupun kacau balau dalam memahami masalah akidah. Tidak adapun orang yang tidak mengikuti manhaj salaf dalam memahami akidah, mereka akan bingung dalam menyelesaikan masalah-masalah akidah yang mereka pertanyakan dalam diri mereka ataupun di majlis mereka. Mereka tidak tahu di mana masalah-masalah inti yang pertama yang harus dipahami dalam masalah takfir tersebut. Di antara contoh begitu. Maka oleh sebab itu ulama kita menjelaskan masalah ini, dasar-dasar akidah ini kepada umat terlebih dahulu. Ya, masalah satu perbedaan inti dari akidah khawarij, yaitu akidah Ahlussunnah Wal Jamaah atau akidah Salafiyah, adalah yaitu di antara perbedaannya adalah yaitu membagi kufur itu ada kufur akbar, ada asghar, ada syukun akbar, ada syukun asghar. Adapun orang khawarij, orang fasni, dalam masalah ini ada dua kelompok yang menyelisih Ahlussunnah. Pertama khawarij, kedua murji'ah. Khawarij mereka mengatakan semua perbuatan maksiat dihukum kufur oleh mereka. Kalau orang murji'ah enggak, mereka juga sama sebetulnya, mirip dari sisi bahwa iman itu tidak terbagi, kekufuran itu bagi mereka satu. Kalau sudah masuk ke dalam iman tidak ada nilai-nilai kekufuran bagi seorang itu. Ini pemahaman orang murji'ah. Sehingga walaupun melakukan berbagai bentuk penyimpangan apapun dalam Islam sampai ke dasar-dasar akidah sekalipun, orang murji'ah iman tetap sempurna. Nah, inilah paham sebetulnya, paham liberal atau paham pluralisme. Nah, jadi inti-inti ini membentengi seorang muslim dari banyak paham-paham firqah nantinya. Jadi inilah keberuntungan membahas, mempelajari akidah itu menurut pandangan, Ahlussunnah Wal Jamaah atau menurut pandangan akidah salafiyah atau akidah salaf. Baik. Ini mungkin ada pertanyaan, apa kaitannya gitu? Seakan-akan pembahasan ini apakah memang berkaitan dengan akidah gitu ya? Jadi perlu, besar sekali masalah ini sebetulnya. Maka jangan dianggap sepele memahami masalah ini. Ini dasar-dasar sangat pokok yang harus diketahui seorang muslim dalam akidahnya. Maka salah satu inti untuk menyelamatkan seorang dari pikiran radikal, ya ini masalah ini, permasalahan di sini. Di antara disebut dengan pembahasan iman, membahas takfur, ya pembagian kufur. Nah, ini pembahasannya sangat penting. Ya. Ada orang pembagian kufur dianggap tidak kufur oleh dia. Nah, ini yang paham Murji'ah. Ya. Ada pula lagi kelompok yang lain yaitu Khawarij, setiap perbuatan yang menyimpang dalam segi agama langsung jadi hukum dengan keluar dari Islam. Padahal mungkin saja kufur di situ adalah bisa dimasuk kufur mutlak, bisa masuk kufur asghar. Maka pengafuran, pengafiran seorang untuk yang muayyan nanti akan ada prosesnya. Tadi yang kita sebutkan, ada bawabit namanya, ada namanya syurut wa mawa'i takfir. Dan pembahasan ini tidak akan didapatkan secara jelas dan rinci. Saya tantang siapapun saja seperti yang disebut oleh para ulama Ahlussunnah Wal Jamaah atau ulama salafi, ya, menjelaskan kitab-kitab mereka. Tidak akan antum temukan menjelaskan dengan detail permasalahan itu dengan detailnya, contoh-contohnya, pembahasan seperti apa. Dan saya sampai hari ini belum melihat ada orang-orang ya yang ulama yang membahas sedetail yang dijelaskan oleh para ulama-ulama salafi atau ulama yang mereka sebut dengan ulama Wahabi. Jadi kalau orang mereka mengatakan bahwa Wahabi itu sudah membawa paham radikal, dia tidak mengerti itu radikal sendiri dan juga tidak paham mengerti apa yang dipelajari, yang dijelaskan oleh para ulama-ulama salafi. Baik. Kita akan mulai dari definisi kufur secara etimologi dan terminologi. Kemudian juga adalah macam-macam kufur. Macam-macam kufur dan pembagian kufur. Ya, jadi, baik. Kita akan bahas dulu yaitu definisi kufur. Kafir itu desa, bahasa artinya apa? At-taghtiyah, tertutup atau asitru, ya. Apa tertutup fitrahnya? Itu di antara hubungan antara ni makna terminologi dengan mana etimologi atau bahasa dengan definisi istilahi, ya. Para ulama mengkaitkan karena mata hatinya dari ya, kebenaran, dari mengimani apa yang Allah turunkan atau ya, maka sering disebutkan, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a antartum alam tudhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim. Jadi disebutkan sama saya bagi orang kafir itu beri peringatan atau tidak, karena Allah telah menutup, ya, mengkunci hati mereka. Nah, di antaranya hal yang menyebut di sini adalah situ atau takliyah. Itu secara apa? Secara etimologi, secara bahasa. Adapun terminologi syara' adalah dibul iman, lawannya kufur itu lawannya iman. Kufur lawannya iman. Nah, jadi oleh sebab itu di antara dalil yang digunakan oleh ulama adalah orang yang mendefinisikan iman dengan tasdik, ya, tasdik itu lawannya takdzib. Jadi bukan kufur. Maka kalau definisikan iman itu hanya tasdik semata, tidaklah tepat. Nah, itu di antara nanti pembagian diskusi para ulama ketika orang-orang Murji'ah mendefinisikan iman itu hanya tasdik saja. Ya. Padahal menurut ulama Sunnah ada tasdik al-khas atau al-iqrar. Nah, di sini nanti sebetulnya banyak cabang-cabangnya, tapi ini adalah pokok-pokok dasar yang mesti diketahui dulu untuk melangkah kepada penjelasan-penjelasan lebih rinci. Penjelasan-penjelasan rinci. Kalau kita tidak membahas masalah ini, maka kita akan lambang ketika datang penjelasan-penjelasan lebih rinci. Nah, ketika datang pembahasan yang lebih-lebih agak luas. Ya. Nah, itulah dari awal kita kenapa kita terlebih dahulu memberikan dasar-dasar yang penting ini kepada kaum muslimin agar mereka memiliki pokok-pokok dasar untuk meningkat, ingin nyambung nanti ketika ada ustaz-ustaz yang membahas masalah ini lebih detail, lebih rinci dan lebih luas. Jadi secara syar'i, ya, lawan dari keimanan itu kufur, ya. Atau ada mu'liman billahi wa rasuli, atau tidak disebutkan tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Sawa'un kana ma'u takdzibun aw lam yakun ma'u takdzibun. Baik bersama yang ada nilai-nilai pendustaan ataupun tidak. Ataupun tidak, ya. Ya, Dia tidak mendustakan Allah, dia tidak mendustakan Rasulullah, tapi tidak yakin, tidak beriman. Ya. Seperti umpamanya Abu Talib, dia percaya Rasulullah SAW itu utusan Allah, tapi dia tidak mau mengucapkan syahadat. Ya, tidak mendustakan dia. Bal ansyakin atau ragu. Ya. Bimbang. Au i'radin ataupun berpaling anzalika hasadan wa kibran, ya. Atau berpaling dari keimanan itu karena ada rasa hasad. Seperti orang-orang Yahudi, dia ada yang di antara hal yang mereka tidak beriman itu alasannya karena ada rasa hasad, ya. Atau kesombongan, ya. Utiba'li ba'dul ahwa'at sarifa an itiba'ir risalah. Atau mengikuti pendapat-pendapat yang menjauhkan, yang memalingkan dari ikuti risalah. Ikuti risalah oleh para rasul. Baik. Kemudian pembagian kufur. Pembagian kufur itu ada dua, yaitu kufrun akbar wa kufrun asgar. Atau disebut lagi oleh ulama, kufrun itiqadi wa kufrun amali. Jadi, kafir yang besar, kafir yang kecil, atau kafir secara i'tiqad atau kafir secara amali, amal. Ya. Maksudnya apa? Kalau apa perbedaannya nanti? Kalau kafir secara i'tiqad dan kafir akbar, kufur akbar itu mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, ada form kufur amali, jadi amal-amal yang dilakukan oleh orang kafir, kemudian dihukum dalam Islam itu sebagai perbuatan orang kafir, tapi tidak mengeluarkan bila Muslim melakukannya. Kufur amali namanya. Ya, Muslim tidak, atau kufur asgar, atau dalil menunjukkan menyebut suatu perbuatan tindakan itu kufur, tapi dia tidak melakukan seorang dari Islam, itu sebut kufur asgar. Ya, kufur asgar. Baik. Jadi fal kufur akbar, kufur yang ya, kekafiran yang besar itu adalah al mujibu lil khulinar. Di antaranya nanti perbedaannya apa? Membuat orang tadi kekal dalam neraka. Nah, ini sama dengan syirkun akbar. Nah, wal asghar mujibul istiqaqil wa'id dunal khud. Adapun kekufuran yang kecil itu tidak mewajibkan seorang, hanya mewajibkan seorang tadi dapat ancaman azab, ya, dan tidak akan kekal kalau diazab dalam neraka. Tidak akan kekal jika dia diazab dalam neraka. Baik. Kemudian bentuk-bentuk kufur akbar. Bentuk-bentuk kufur akbar ini para ulama bagi dan beberapa menyebutkan berapa bentuk-bentuknya. Cuma kadang-kadang yang umum itu sesuai yang disebutkan di sini, ada berapa bentuk di sini? Ada lima sebetulnya. Disebutkan ini lima. Sebetulnya ada, mungkin ada yang bertanya dulu ya, Ustaz, apa perbedaan antara kafir dengan musyrik? Kan gitu. Mungkin ada pertanyaan, apa perbedaan antara kafir dengan musyrik, Ustaz? Ya, orang kafir, orang musyrik. Setiap musyrik pasti kafir, tapi setiap orang kafir tidak tentu dia musyrik. Maka dalam surat Al-Bayyinah umpamanya, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin, disebutkan sungguhnya orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik. Disebutkan dua jenis orang kekufuran di sini. Nah, kemudian ada lagi kufur nifak. Jadi, kalau di sini karena dia sudah membahas syirik sebelumnya, tidak sebut di antara bentuk itu syirik, nifak, yang jelas tuh, ya. Nah. Jadi macam-macam kekufuran di sini. Macam-macam kufur akbar. Nah. Sini ada lima yang disebutkan, ada takdzib, disebutkan di sini yang pertama adalah takdzib, kemudian al-iba wal istikbar, kemudian kufur syak, ragu, ya, kufur i'rad, berpaling, yang kelima ada nifaq, kemunafikan yang, dan nifaq pun sebetulnya terbagi dua, nanti akan dijelaskan, nifaq ya, i'tiqadi wa nifaq amali, ya, nifaq dalam bentuk keyakinan dan nifaq dalam bentuk perbuatan. Baik. Jadi pembagian-pembagian ini perlu dipahami dulu. Kalau keliru dalam memahami dalil-dalil, maka di sini kita belajar, ya, mengenai ada sebuah sikap dihukum dengan syirik atau dihukum dengan kufur, ya. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya di sini nanti, masing-masing dari macam dan bentuk-bentuk tersebut, ya. Baik. Ada lima yang disebut di sini, sebagai ulama ada yang menambah lagi lebih dari lima. Yang pertama kufur takdzib. Jadi kekufuran pendustaan, yaitu meyakini bohongnya para rasul alaihi wassalam. Barang siapa mendustakan mereka fi ma ja'u bihi ghairu mabatinan, yang mereka risalah yang mereka bawa baik secara lahir maupun batin, faqad kafara, sungguh dia telah kafir mendustakan rasul. ya, mendustakan Rasul atau mendustakan Rasul. Jadi tidak percaya menganggap apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah dia berdusta. Dari mana? Waman adzal man iftara Allah kadziban. Siapa yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah dengan penuh kebohongan? Ukadzdzaba bil haqq, atau mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahu, takalah datang kepadanya. Jadi siapa yang datang? Para rasul bahwa kebenaran itu. Alaysa fi jahannam mathwa lil kafir, bukankah neraka jahannam tempat bagi orang-orang kafir? Maka disebutkan mana dalilnya orang-orang yang mendustakan itu? Lil kafirin, dihukum di ujung ayat disebutkan lil kafirin. Ya, adalah orang kafir dihukum oleh Allah SWT lil kafirin. Neraka jahannam adalah tempat, bukankah neraka jahannam tempat bagi orang kafir. Nah, di sini dalil menunjukkan orang yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Ya. Nah. Jadi ringkas-ringkas saja biar mudah dipahami, ya. Jadi contoh apa? Kufur takdzib. Kufur takdzib, ya. Contoh itu yang disebutkan di sini. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas Allah dengan penuh kebohongan? Ukadzabil haqq. Ya, berdusta atas nama Allah. Ini apa maksudnya? Banyak sekali orang berdusta atas nama Allah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal tanpa ilmu. Atau ada lagi yang berdusta atas nama Allah, orang-orang yang mengaku dia punya kerala, mengaku sebagai wali, padahal dia ada tukang sihir, umpamanya. Ini termasuk berdusta. Ada apa lagi yang lebih dusta besar lagi adalah orang yang mengaku, umpamanya, sebagai rasul atau nabi, ya kan? Padahal dia tidak dapat wahyu. Nah, ini antara kezaliman yang sangat besar, berdusta atas nama Allah. Atau akidda bil haq, mendustakan kebenaran yang datang kepadanya. Ini dibawa oleh rasul tentunya, ya. Lalu Allah sebutkan di mana tempatnya orang-orang demikian nanti. Alaysa fi jahannam mathwa lil kafirin, bukankah neraka jahannam tempat, ya, bagi orang-orang yang kafir. Itu yang pertama, yaitu takdzib. Terus kenapa kita harus membahas ini juga, Ustaz? Ya, alasan lain pemanya sebelumnya kita jelaskan kenapa kita harus membahas syirik, ya. Kita harus kenal kesyirikan biar tidak terjerumus ke kesyirikan. Kita harus kenal kekufuran biar kita tidak terjerumus ke kufur. Sambil pula itu ada hubungannya dengan demikian pula dengan al-wala al-bara. Karena akan ada nanti orang-orang supaya tidak terjatuh ke dalam madhab murji'ah, maka kena ada orang-orang nanti yang mendustakan Rasul lalu dianggap juga sebagai orang yang beriman. Nah, ini tidak masuk sebagai orang bermenah. Kita pun banyak hal yang berkaitan dengan ini yang kita katakan tadi. Ini pembahasan sangat banyak cabangnya kaitan dengan keyakinan kita. Ada hubungan wala al-bara, ya, hubungan dengan masalah takfir tadi. Kemudian menghubung juga masalah menentukan sebuah hukum sikap seseorang, ya, atau menghindari sebuah perbuatan yang harus kita jauhi, ya. Nah, tujuan mengenal keburukan itu bukan berarti harus dilakukan, tapi berhati-hati terhadap hal itu. Samping itu juga bisa memperingatkan orang tidak terjerumus ke dalam sikap yang bernilai kekufuran, kesyirikan itu. Kemudian apalagi yang ketiga adalah bila terjadi sesuatu ke dalamnya, kita menyikapinya, bagaimana harus menyikapinya. Nah, inilah ketentuan-ketentuan yang akan lebih rinci. Nah, bagaimana menyikapinya. Nah, jadi memang terasa penting belajar. Terasa penting banget untuk belajar akidah itu. Yang salah mungkin kita anggap, wah, belajar akidah itu masalahnya paling-paling bicara syirik-syirik, kafir-kafir semulu. Nah, ini pembahasannya sangat detail, sangat banyak kaitannya dengan berbagai cabang masalah-masalah yang lainnya. Ya, masalahnya yang lainnya sangat urbuang dengan ini nanti ini. Nah, contoh-contoh sudah kita sebutkan sekian. Bagaimana kaitan pembahasan ini dengan banyak pembahasan-pembahasan hubungan dengan masalah-masalah yang lainnya. Baik. Yang kedua, kufur iba wa istikbar. Ini seperti iblis, ya, enggan dan kesombongan. Ada ulama memisahkan antara iba, kufur iba, kemudian itu dipisahkan kufur istikbar. Tapi di sini digabung kufur iba wa istikbar, yaitu kekufuran, keengganan dan kesombongan. Wadzalika miyakuna aliman bisirkir. Nah, contohnya orang itu tahu kebenaran di bawah Rasul itu. Tapi dia, banyak sekali sekarang orang tahu kebenaran, tapi kena kesombongan ada dalam dirinya, atau ketakut hilang jamaahnya, atau takut mengakui kesalahannya, dia tidak mau mengakui kebenaran. Demikian pula sebagian orang munafikin, ya, tahu Rasul, sebagian ahli kitab tahu Rasul ini adalah benar-benar Rasul, tapi dia hilang ketakutan nanti dia tidak dapat pengaruh lagi, kehilang jabatan. Seperti Abdullah bin Sabah di Madinah, sebetulnya sebelum Rasulullah SAW berhijrah, dia sudah mau diangkat menjadi orang yang apa namanya pemimpin atau sebagai tokoh Madinah yang tertinggi, dan setelah Rasul SAW berhijrah akhirnya dia tidak terpilih. Nah, dia ada rasa apa namanya keengganannya, kesombongan dalam dirinya. Jadi orang tahu dengan benarnya Rasul SAW, tapi Dan apa yang dibawa Rasul, wa anal jabil haqqi min indillah, dan tahu apa yang dibawa Rasul itu adalah benar dari sisi Allah. Nah, jadi kita ini harus pada dengan sikap seperti ini nih. Kalau sudah jelas dalilnya, sudah jelas ayat Al-Qur'annya, hadisnya, perkataan ulama, namun tetap ngeyel aja, mentakwil, memutar-mutar balik perkataan ya. Ini apa yang ada pada diri kita ini? Salah satu cabang. Ya walaupun tidak mungkin mengeluarkan seseorang tadi dari keislaman dia, mungkin ini sudah satu cabang yang mengkhawatirkan asal keimanannya. Nah, jadi dia tahu kebenaran Rasul, ya melihat mukjizatnya Rasul SAW dan juga ajaran di bawah Rasul SAW itu adalah benar, namun dia tidak mau mengikuti. Ya. Banyak dari hari ini orang yang sombong dengan hal seperti itu masih banyak. Dia sudah profesor, sudah doktor, namun tidak dianggap apa yang dibawa Rasul SAW masih dianggap itu hal yang kuno, hal yang tidak sesuai dengan zaman sekarang, segala macamnya. Wa nuja'a bil haqqi min indillah, dan tahu bahwa apa yang dibawa Rasulullah SAW itu adalah benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakin la yanadula li hukmihi, tetapi dia tidak mau ya tunduk patuh kepada hukum Rasulullah SAW. Wa la ya'anu li amrihi, tidak pula taat kepada perintahnya. Istikbaran, alasannya apa? Kesombongan. Jadi gimana seorang muslim, Ustaz? Seorang muslim dilarang untuk bergunjing. Kemudian tetap bergunjing. Kan ini namanya tidak taat kepada perintah. Iya, tapi itu tidak menjadi kekufuran. Itu maksiat, ya kan? Kenapa? Karena itu bukan dasar istikbaran dia mengingkari kebenaran kepada Rasulullah SAW. Wala inadan, kebangkang kepada Rasulullah SAW. Tidak. Dia tahu menyadari dosa. Yang lebih masuk di sini adalah untuk menerima syahadat. Ya, sombong untuk mengungkapkan sahabat, tidak masuk Islam. Keengganan yang ada pada dirinya. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh qulna lil malaikati isjudu adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, lalu para malaikat itu sujud. Illa iblis, dan iblis apa? Aba, enggan, wastakbar, sombong. Maka di antara kesombongan Allah sebutkan, ya Allah tanya, mana akan antas jali makhluk tu biadai ya? Allah tanya, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk aku ciptakan langsung kedua tanganku, kata Allah. Ya, dia sebut akhirul minhu, aku lebih baik dari dia. Kan kesombongan namanya, ya, enggan dan kesombongan. Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang yang kafir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah pernah kita sebutkan di sini bahwa iblis tahu Allah penciptanya. Jadi untuk bertauhid itu sekadar bukan mengatakan Allah sebagai pencipta saja, tetapi di antara tauhid yang disebut tauhid uluhiyah, ibadah, taat kepada perintah Allah itu. Ya, iblis ketika enggan menerima perintah Allah, ya, bagaimana Allah katakan wa kana minal kafirin, dia termasuk orang-orang yang kafir. Yang ketiga adalah kufur syak, ragu. Ragu dia. Benar apa enggak ya? Benar apakah benar ada surga neraka apa enggak ya? Ini apa-apa yang aku benar gak kan? Firman Allah bukan ya? Kan ada orang sekarang ragu dia. Gak yakin dia Al-Quran itu firman Allah. Perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, gak yakin dia. Kadang-kadang ragu dia tentang benar ada azab kubur. Benar ada ibadah hisab. Sebenarnya yang sempat viral seorang tokoh di partai ya, di Indonesia mengingkari tentang adanya hari akhirat kan? Mereka bicara tentang hari akhirat, maknanya saya nukil nih ya. Padahal mereka belum pernah pergi ke sana ya. Kalau pergi ke sana belum tentu ya, kalau udah pergi bisa ngabarin orang dunia lagi, ya kan? Maka Allah telah berikan kabar itu melalui wahyu kepada Rasulullah SAW ada hari berhisab. Nah, dia ada keraguan pada dirinya, wahwa taraddud, ragu-ragu, ya, ragu tentang apa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa ana mujazzam bi sirri Rasul, dan tidak memastikan tentang kebenaran Rasul. Tidak pasti, tidak ragu kebenaran Rasul itu. Ini barangkali bahaya. Sekarang ada orang yang hanya kadar daripada dibilang kafir, ya udahlah kita beriman secara zahir, KTP Islam, ya kan? Itu. Tetapi dia sebetulnya apa benar? Ini perintah sholat semacam ini benar apa enggak? Itu ragu. Ya, nah, ini bahaya sekali bagi seorang. Walaupun orang lain tak tahu, tidak tetap menghukum dia sebagai seorang muslim, tapi insya Allah kan tahu orang ini ragu dalam iman. Ya. Yuqal lahu kufru dhon. Dan juga disebut juga ini kufru dhon. Sangkaan gitu ya. Ya, benar menyangka benar apa tidak ya, kufru dhon. Dugaan, menduga-duga saja, tidak pasti. Wa wadidul jazm, wal yakin, yaitu awan daripada kepastian dan keyakinan. Jadi salah satu hal yang harus kita terima, harus yakin benar adanya surga, hakim benar adanya neraka, yakin benarnya catatan amal akan diperlihatkan kepada para makhluk di hari akhir, yakin benar akan adanya hari hisab, yakin benar adanya azab di alam kubur dan seterusnya, yakin benar bahwa Al-Quran ini adalah betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diturun kepada Nabi Muhammad SAW. Harus kita yakin. Ya, jangan ragu-ragu. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wadakhala jannatahu." Ya, dikisah, "Wa wadhal nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abadan." Dia masuk dalam kebunnya, dia dalam keadaan wadhalim, ya. Dalam keyakinan dia menzalimi dirinya dan keyakinannya maksudnya. Dia berkata, "Saya ma'azun, saya tidak menyangka, ya, tidak pernah mengira bahwa anta bidahadi abadan, bahwa apa nama tumbuh-tumbuhan buah-buahan ini akan hancur sama sekali." Enggak. Jadi sanksi dia tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari kiamat. Wa ma'azun sa'ata qa'imatan, dan dia, aku apa namanya, artinya tidak yakinlah, kalau azun ini masih lebih tepatnya, saya tidak yakin akan ini dunia ini akan hancur nanti kita adanya hari kiamat, datangnya hari kiamat. Wa iritu ila rabbi, jika seandainya aku nanti ya dikembalikan kepada Rabbku, la ajidanna khairan minha munqalaba, aku akan dapatkan ya dari dunia ini ya lebih baik tempat kembali. Qala lahu sahibuhu, lalu sahabatnya berkata kepadanya, wa yuhairuhu, dan dia berdiskusi dengan sahabatnya itu, akafarta billadhi khalaqaka min turabin, aku apa engkau kafir dengan zat yang telah menciptakan kamu dari tanah? Summa min nutfatin, kemudian itu menjadi diciptakan dari kemudian dari segumpal darah, ya, segumpal mani, nutfa, ya, segumpal darah, ya. Kemudian summa sawwaka rajula, kemudian selanjutnya Allah jadikan engkau seorang lelaki. Lakin huwallahu rabbi. Lalu dikatakan, tapi kami Allah itu adalah Rabbku, wala usyku bi rabbi ahad, aku tidak akan mau berbuat syirik sedikit pun dengan Rabbku. Ya. Ini kisah ya dan apa namanya gambaran orang-orang yang ragu tentang adanya hari kiamat. Dia, dan saya tidak mengira akan ada hanya hari kiamat. Saya tidak pernah menyangka dan tidak pernah apa namanya, saya tidak yakinlah bahasa kitanya akan datangnya hari kiamat. Tapi ini keraguan yang ada pada diri seseorang tentang adanya hari hisab. Yang keempat adalah kufrul i'rad, ya, adalah kekufuran bentuk berpaling. Jadi penamaan bagian ini atau bentuk-bentuk kekufuran akbar ini sesuai dengan kondisi orang itu, ya. Ada yang enggan dan sombong, ada yang apa namanya tadi pendustaan, ada yang sifatnya berpaling, ya, ada yang sifatnya ragu. Nah, kalau kufuran dia murad i'rad al-kulli anidin, yaitu paling secara total dari agama. Secara total yang paling dari agama, ya. Bi ayya arida bi sam'ihi wa qalbi wa ilmihi amma ja'a bi rasul, yaitu dia berpaling dengan pendengaran dan hatinya dan ilmunya, ya, dari apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau belajar sama sekali, enggak mau mendengar, enggak mau belajar, ya. Hatinya berpaling banget dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak sedikit pun ada condong ingin pelajari agama ini, ya, pokoknya dia enggak mau tahu saja. Ya, ini bahaya. Walaupun tercatat di KTP sebagai muslim yang sama sekali i'rad kulli, sama kulli itu secara total, berpaling dari agama secara total. Sholat enggak, pokoknya puasa enggak, haji, pokoknya berbagai perintah Allah ditinggalkan, ya. Kemudian enggak pernah mau belajar tentang apa itu tauhid, apa itu syirik, ya, apa itu nifak dan seterusnya, enggak pernah mau sama sekali, berpaling, yaitu i'rad kulli, sebut di sini berpaling secara apa? Totalitas, secara total, ya. Yang kelima bentuk itu adalah kufur nifak, kufur kemunafikan, ya, kufur kemunafikan. Nah, yaitu dia maksud dengan ala nifak i'tiqadi, kemunafikan, masuk Islam pura-pura saja, dia secara hatinya nak meyakini Islam itu benar, tetapi secara zahir dia mengatakan, ya, sebenarnya Allah kisahkan dari awal surah Baqarah, wa minnas ma yaqulu amanna, amanna lahi, ya, wa minnas ma yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin yukhadi Allah wal ladina aman, mereka mengaku beriman dengan Allah Rasul, tapi mereka sebenarnya tidak beriman, mereka ingin menipu orang-orang Allah dan Rasul ada orang beriman, itu Allah dan orang beriman. Nah, jadi ini di antara bentuk apa? Kekufuran, kemunafikan. Itu kemunafikan yang secara zahir beriman, secara batin adalah kufur. Kemunafikan. Nafak artinya logikan tersembunyi, ya, kekufuran tersembunyi di hatinya. Maka disebutkan oleh para ulama kemunafikan orang munafik ini lebih bahaya daripada orang kafir. Kenapa? Karena dia zahir mukmin, maka dia memiliki akses, ya, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan kaum muslimin dan untuk menyebarkan kerusakan kaum muslimin. Jadi tahu kelemahan muslimin, di samping dia juga di tengah kaum muslimin berada untuk menyebarkan, mempunyai akses yang bebas lah sama kaum muslimin yang lain untuk menyesatkan kaum muslimin. Dan zaman ini begitu banyak kita lihat perbuatan perkataan kufur, nifak. Khususnya para politikus kelihatan banget kadang-kadang. Ya. Nyata-nyata nilai-nilai itu sudah dari hati mereka. Para kaum-kaum liberal yang menghina kaum muslimin, merendahkan agama Islam, seterusnya. Ini kemunafikan yang nyata. Kemunafikan yang nyata. Kufur nifak, ya. Mana dalil dzalika biannahum amanu tsumma kafaru wa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun. Ya. Demikian itu adalah mereka beriman kemudian mereka kafir. Imannya di lisannya, kemudian kufur dalam hatinya, maka Allah tubi'ah, Allah kunci, ya, dan hati mereka, maka dan mereka tidak bisa memahami kebenaran. Nah, kemudian kemunafikan ini sebenarnya kita katakan ada dua jenis juga, yaitu nifaq i'tiqadi wa nifaq amali. Nah, nifaq i'tiqadi yang tadi itu, ya, zahir muslim batinnya kufur, tidak percaya dengan Islam, tidak percaya dengan iman, ya. Nifaq i'tiqadi itu nifaq i'tiqad, itu kufur akbar yang mengeluarkan orang dari Islam. Dan ini ada 6 macam nifaq i'tiqadi. Ada 6 macam: takdzibur rasul, mendustakan rasul, takdzib ma jaa ba'dha, takdzib lima jaa bi, atau mendustakan sebagian dibawa oleh rasul, au bughdur rasul, atau benci kepada rasul sallallahu alaihi wasallam, au bughdu, ya, ma jaa bi, tidak suka kepada apa yang dibawa oleh rasul sallallahu alaihi wasallam, um siratu bi fadhi dinir rasul, atau bahagia melihat Islam itu diolok-olok, diejek, dihina. Bahagia dia. Ya, Islam itu direndahkan, bahagia dia. Awal karahiyatu li intisari dini Rasul, atau tidak senang melihat agama Rasul sallallahu alaihi wasallam naik. Ya, terpilih pemimpin muslim, dia cemberut. Dia muslim tapi dia enggak suka. Ya, enggak suka dia. Nah, ini waspada. Hari-hari ini sangat jelas lagi banyak sekali kemunafikan. Tampak jelas, ya, dari orang-orang yang khususnya orang-orang yang gila jabatan dan kedudukan, ya, nampak, ya, secara umum dari tokoh-tokoh orang-orang yang politikus, ya, kejelasan kadang-kadang nampak saja berloyalitas kepada orang kafir, termasuk mencalonkan, ya, lebih memilih orang kafir sebagai pemimpin, itu na'uminan nifak, ya, na'uminan nifak. Jadi di antara di sini adalah itu bentuk-bentuknya. Tidak suka Islam itu berkembang. Tidak suka hukum-hukum Islam ditegakkan. Tidak suka ajaran Islam diamalkan. Maka dia mengejek jenggot, celana-celangkan, cadar, segala macamnya. Mengejek orang pakai gamis. Enggak senang dia. Simbol-simbol Islam itu muncul, mereka enggak senang. Intinya itulah, ada nilai kemunafikan dalam dirinya. Ya, kemudian nifaq amali yang perbuatannya munafik. Perbuatan orang munafik dilakukan sama Muslim. Tapi ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau nifak akbar tadi mengeluarkan dari Islam dan kekal neraka, bahkan di kerak-kerak neraka. Innal munafiqin fi dharki asfal minan nar. Orang munafik itu berada di kerak-kerak neraka. Lebih berat azabnya daripada orang kafir. Kenapa? Itu tadi. Karena dia memiliki akses untuk merusak Islam lebih besar daripada orang-orang kafir. Orang kafir sudah ngomong bagaimanapun menjelek-jelekkan Islam, orang sudah tahu, wah, kafir biasa Islam di. Nah, ini dia mengatakan Islam, merusak Islam dari dalam. Ini yang efeknya lebih besar buruknya. Akhirnya dia diberi azab Allah SWT lebih berat daripada orang kafir. Munafik ini. Dia kan orang kafir memang. Cuman kufur nifak ini, azabnya terberat dari kekufuran-kekufuran lainnya. Ya, nah, bayangkan. Ya. Karena memang Islam itu banyaknya gagal dalam perjuangan-perjuangannya, ataupun mengalami kesulitan untuk bangkit dan tegak kadang-kadang adalah adanya orang-orang munafik di dalam. Orang-orang munafik yang pengkhianat-pengkhianat di dalam. Baik. Maka semua sifat munafik amali akan mereka lakukan. Kalau sudah memiliki antiradi. Ya, tapi tidak melazimkan orang secara amali melakukan kemunafikan, dia lazim melakukan itikad. Yang kedua bentuk kemunafikan amali, yaitu kufur asgar, kufur yang kecil, tidak meninggalkan orang yang Islam. La yungkul minal millah. Ya, tidak mengeluarkan seorang itu dari Islam. Ila anu jarmatun kebiratun wa ismun awimun. Kecuali itu merupakan dosa yang besar. Kejahatan jarimah, kejahatan lah, kejahatan yang besar, wa ismun azim, dan dosa yang sangat berat gitu ya. Karena azim kabir ini itu hampir terjemah dalam Islam, dalam bahasa Indonesia kan susah mencari padanan-padanan kata yang bersinonim gitu ya. Artinya adalah jarimatun kabiratun, ya, kejahatan yang besar, wa ismun azimun, dosa yang sangat berat. Wa mimma dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis haitsu qala, di antara bentuk kufrun afwan bak amali itu sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada sifat, empat sifat, ada empat sifat yang seseorang yang terdapat padanya maka dia adalah munafik yang murni. Nah, wa makan fihi khisqan, seorang yang terdapat dalam salah satu sifat, ya, minhunna kana fihi khislatun, ya, atau maka siapa yang terdapat dari satunya dari salah satu sifat itu maka sungguh terdapat dari salah satu sifat kemunafikan, hatta yada'a, sampai dia tinggalkan. Idza tumi khana, jika diberi kepercayaan dia mengkhianati. Wa idza haddatha kadzaba, jika dia memberi bercerita bohong, berbohong. Wa idza ahada ghadara, jika berjanji apa namanya mungkir. Wa idza khasama fajar, jika berselisih dia orang yang curang. Curang sekali dalam berselisih. Nah, enggak boleh ya. Tafakun alaih, hadis ini bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga sabda Rasulullah SAW yang lain, ayat munafiq salas. Ciri-ciri orang itu ada tiga, kata Rasulullah SAW. Idza haddatha kadzaba, jika dia ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, berjanji mungkir. Wadatu min khana, bila diberi amanat dia adalah berkhianat, dia berkhianat. Hadiskan Imam Al-Bukhari. Baik. Ini pembagian dari bentuk-bentuk apa tadi itu? Kufrun akbar itu ya disebutkan ada berapa di sini tadi? Ada takdzib, ada iba istikbar, yang ketiga kufur syaki, yang keempat kufur i'rad, yang kelima kufrun nifaq. Nifak terbagi dua juga, nifak akbar dan nifak asghar, atau nifak iqadi dan nifak al-amali. Kemudian, ya, sudah sebutkan contoh-contoh masing-masing dari pembagian ini. Nah, itu bentuk-bentuk kufur akbar. Ya, tentu yang akbar tadi adalah nifak iqadi. Ya, kalau nifak amali tidak kufur akbar. Kemudian kufur asghar apa bentuknya? Apa pengertiannya? Yaitu yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa wala yukhriju sahibahu minal millah wala yujibul khulud finar. Yaitu yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan tidak pula mewajibkan pelakunya kekal dalam neraka. Wa inama alaihil wa'idu syadid, tetapi pelakunya mendapat ancaman azab yang sangat keras. Nah, ini kufur asghar. Nah, itu disebut juga itu kufur nikmah. Kufur nikmat. Wajib merafin nusus menyebutkan kufur adalah ialah hadil kufur akbar, atau apa yang terdapat dalam dalil-dalil dalam nusus-nusus menyebutkan satu hal itu kufur, tetapi tidak sampai pada tingkat kekufuran atau batas kekufuran akbar, kekufuran yang mengeluarkan orang dari Islam. Contohnya mana? Nah, tadi sudah kita sebutkan ya, mana contoh dari nifak akbar, nifak asghar, atau nifak itikadi, nifak amali. Kemudian contoh-contoh kufur akbar sudah berlalu. Sekarang contoh-contoh dari kufur asghar itu apa contohnya? Nah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan contohnya kufrun asghar. Contohnya di sini, wa daraballahu mathalan qaryatan kan aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ghoradan min kulli makan. Allah jadikan perumpamaan sebuah kota atau desa lah, suatu negeri yang aman tentram. Aman tentram, kemudian datang kepada penduduk negeri itu rezekinya ya ragadan. Jadi dengan mudah ya. Mingkul makan ya dari berbagai arah. Fakafa bi anmillah, lalu penduduk-penduduknya negeri itu kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Fa adzaqahullah, lalu Allah merasakan kepada mereka libasal ju' wal khauf, diganti yaitu merasa lapar, kelaparan, kondisi kelaparan dan takut. Bima kanu yasnaun, balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Di ayat besar ini, ayat ini ya, yang agung ini mengambil kepada kita bagaimana penduduk-penduduk negeri yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kufur nikmat Allah ini tidak masuk kufur akbar. Nah, dikisahkan di sini Allah memakan sebuah negeri, ya tentu ini maksud di negeri Sabah, di antaranya yang ditafsirkan oleh para ulama ini ya, negeri yang aman tentram makmur ya, rezekinya datang dan dengan sangat gampang mudah dari berbagai arah ya. Lalu kufur, nah inilah tidak sedikit fakta dan data di dalam sejarah seberapa ketaatan sebuah negeri, nilai-nilai keimanan di negeri itu, sebegitu pula kadar keamanan dan kesejahteraan Allah berikan ya, itu sudah Allah janjikan. Walau anna al-qura aman wa taqwa la fatahna al barakati minas sama al-ad, seandainya penduduk negeri itu mau bertakwa dan beriman, aman wa taqwa, beriman, bertakwa, Allah akan buka kapi berkah untuk mereka. Nah sesuai kadar, maka oleh sebab itu betulnya perjuangan para da'i memperbaiki agar umat taat kepada ajaran agama Islam, menjadikan agama Islam itu ada termasuk satu perjuangan meningkatkan ekonomi umat. Karena bila umat ini taat kepada Allah SWT, Allah akan bukakan rezeki buat mereka. Tapi bila umat ini durhaka, menghambur-hamburkan nikmat, kufur nikmat, yang datang adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikirakan bahwa ahli ekonomi, ekonomi secara teori itu adalah ya, yang berjuang untuk memperbaiki ekonomi negeri. Sebetulnya yang terdepan memperbaiki ekonomi negeri selalu umat ini aman, tentram, negaranya aman, tentram, sejahtera, itu adalah orang-orang yang menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Mengajak masyarakat untuk bersyukur, mengajak masyarakat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah sudah janjikan. Karena siapa yang punya bumi dan alam segala isi ini, siapa yang punya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya penduduk negeri itu beriman bertakwa, Allah janjikan keberkahan. Jadi, tidak semata-mata konsep-konsep ekonomi itu yang menjamin kesejahteraan, tidak semata-mata. Kita lihat orang-orang kafir yang maju di ekonominya memang sejahtera secara batin mereka. Kacau betul, haus tur ke dunia mereka. Tetapi dengan iman ya, akan membuat hidupnya sejahtera, tenang. Jadi kalau hanya katakan pejuang-pejuang ekonomi itu hanyalah orang bekerja di bank, teori-teori ekonomi mengajarkan, termasuk para dai yang mengajak orang untuk taat bersyukur kepada Allah adalah pejuang ekonomi agar rakyat ini tetap diberi rezeki keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dai itu sebetulnya ya, ia memperbaiki ekonomi, ia ya walaupun secara materi nyata tidak membawa uang, tapi ya sebetulnya adalah secara maknawi ya, atau kontekstual ya, tidak tekstual mereka orang yang betul bicara dengan ekonomi atas buku, tapi faktualnya nanti, pengaruhnya nanti ketika dakwah mereka ini menyebar, masyarakat akan tenang ya, mereka akan aman, jauh dari problem maksiat. Tetapi bila maksiat banyak, masyarakat menjadi tidak aman, adanya pencuri motor, adanya geng motor, ada macam-macam perkelahian, perampokan, macam-macam. Ini penyebab inti pertama masyarakat tidak akan tenang. Lalu kalau dai-dai kan menyeraskan perbuatan yang tidak boleh, haram, kezaliman akan dibalas di akhirat dengan perbuatan dengan dosa-dosa, sebelum di akhirat di dunia pun akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai azab bermacam-macam, tinggalkan maksiat. Jadi ini suatu edah yang besar ya. Ketahui bahwa sebetulnya orang-orang berjuang menasihati umat agar beriman, agar bersyukur, yang berjuang tanpa pamrih mereka, tidak digaji oleh negara, mereka sebetulnya benteng-benteng terkuat dalam menjaga persatuan bangsa ini ya, benteng terkuat menjaga kesejahteraan rakyat di muka bumi ini, karena mereka mengajak orang bersyukur kepada Allah. Maka kalau mereka bersyukur, Allah akan turunkan keberkahan dan nikmat. Baik, ini sedikit faedah dari ayat ini. Jadi itu bentuk kufur nikmat. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan Imam Muslim, itu suatu sifat disebut sebuah kekufuran oleh Rasulullah SAW. Isnatani finna suma bihim kufrun. Ada dua sifat di tengah manusia, yang keduanya itu bila mereka lakukan merupakan kekufuran. Ta'nu fil nasbi wa niyahatu al-mayyit, yaitu mencela keturunan orang lain dan meratapi mayat. Nah, apakah utamanya kufur keluar dari Islam? Enggak. Tapi itu perbuatan kebiasaan orang kafir. Dan melakukan ini kufur amali namanya. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kenapa digunakan kalimat kufur? Ini menunjukkan begitu kerasnya peringatan Rasulullah SAW sehingga disifati pelaku sebuah kekufuran. Karena itu kebiasaan orang kafir. Ya. Baik. Kemudian, contoh lain ini, suatu perbuatan yang dihukum disebut sebagai kufur tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Sabda Rasulullah SAW, la tarji'u ba'di kuffaran, jangan kalian kembali setelah aku nanti menjadi kafir lagi, kata Rasulullah SAW. Yadu ba'dukum riqaba ba'din, yang mana sebagian kalian memenggal leher yang sebagian yang lainnya. Nah, ini kan maksudnya berperang sama kaum muslimin. Hadis yang akan membawakan muslim. Ya. Nah, perbuatan ini tidak membawa pada kekufuran seperti yang terjadi dalam beberapa peristiwa dalam sejarah Islam, ya, perselisihan ijtihad di dalam masalah politik dan sebagainya halnya, itu tidak mengeluarkan orang dari Islam. Ya. Baik. Fahadhi wa amsalu kufrun duna kufrin. Ini dan semisalnya adalah kekufuran, bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Ya. Wa huwa la yukhriju min al-millah al-islamiyah, tapi hal ini tidak mengeluarkan dari agama Islam. Tapi berarti pelaku tidak berdosa. Gitu. Di qouli ta'ala, jika seandainya terjadi permusuhan dari dua kelompok kaum muslimin dalam surah Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari kalangan beriman iqtatalu, saling berbunuhan, saling berperang. Faslihu bainahuma, damaikan di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, jika salah satu dari kelompok itu melampaui batas menzalimi yang lainnya, qatul lati tabghi, perangi kelompok yang melampaui batas itu. Ya, yang zalim itu hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia mau kembali ke jalan Allah. Kembali kepada Allah. Di ayat ini ada dua faedah di sini. Mungkinkah ada kaum muslimin yang terjadi peperangan sama mereka? Ada, dalam sejarah Islam sudah ada, bahkan sampai sekarang masih banyak terjadi. Ya, alasannya banyak. Terutama mungkin alasan politik, alasan kekuasaan. Ya, latar belakang mungkin bisa saja hal-hal yang bermacam-macam. Tapi bukan berarti itu dibolehkan ya. Tapi kalau terjadi, apa pelakunya keluar dari Islam? Tidak. Nah, fa'aslu bainahuma. Jadi kalau ada berbeda itu damaikan. Bukan dikompori. Ini ada sebagian malah kerjanya apa ngompor-ngompor masyarakat, provokasi masyarakat. Masyarakat tenang-tenang datang ke daerah tersebut, ceramah, provokasi masyarakat untuk saling berantem. Dalam bulan apa? Isu-isu Wahabi. Dengan penuh fitnah dan kebohongan. Contoh, ya, salah satu di tempat kami tinggal ini, dulu masyarakat di sini aman, tenang dari 2007 saya. Di sini tidak ada masalah-masalah, damai, tentara masyarakat. Ya. Tahu-tahu ada yang datang berceramah dekat masjid, dekat kampus ini, memfitnah, mengadu domba. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Jadi seorang dai tidak begitu sikap. Seorang mengerti ilmu tidak begitu sikap. Justru mendamaikan, bukan mengadu domba umat ini. Ya. Bukan mengadu domba umat ini dengan alasan yang perbedaan-perbedaan, bukan perbedaan ijtihadiyah, yang perbedaan yang ada dasarnya sebetulnya adalah agama, perbuatan-perbuatan yang sebagian berbeda mengenai bid'ah hasanah antara bid'ah dhalalah. Ini terjadi, ini enggak, sikap yang tidak benar. Didamaikan. Kalau ada isu-isu akan terjadi perselisihan, didamaikan, bukan disiramkan bensin biar terbakar ya. Fa in ba'd idahuma al-ukhra, jika salah satu kelompok tidak mau berdaya dia, maka kelompok itu boleh diperangi. Tuh, bayangkan. Itu pentingnya sebuah kedamaian dalam Islam. Sampai diperintahkan Allah, itu perangi kelompok yang tidak mau tunduk kepada hukum, tidak mau berdamai ini, habiskan itu. Harus diperangi dia. Sampai mau tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada agama Allah. Ya, hatta fi ila amrillah. Fa in fa'at, jika mau kembali, fa aslu bainahum bil adli wa aqsitu. Damaikan di antara kedua dengan penuh keadilan, ya, dan kebijaksanaan. Aqsitu itu adil juga artinya gitu kan. Penuh adil, ya. Harus didamaikan dengan adil. Bukan berat sebelah, Nah, ini tugasnya siapa nih? Tugas penegak hukum di sini. Yang salah disalahkan, jangan bela-bela. Gitu kan. Yang menuduh tanpa bukti, fitnah, ditegakkan hukum pada mereka. Gitu. Kemudian apa lagi? Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah sangat suka kepada orang-orang berlaku adil. Lalu ditegaskan innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bainahuma. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikan di antara saudara-saudara kalian itu. Bukan adu domba, permasalahan istiadiah, diadu domba, lalu dibesar-besarkan, lalu dibuat fitnah-fitnah, ya, lalu di apa namanya, memakai kalimat hiperbola dalam kalimat-kalimat lebay untuk mengadu domba itu, ya, boleh. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertawakal kepada Allah yang mendapat rahmat, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Allah fasammahumullah, maka Allah menamakan mereka mukminin, tetap beriman, ma'al iqtital, walaupun terjadi sama mereka ada perperangan. Ya. Tetap disebut minal mukminin, bukan minal mukminin wal kafirin. Ini sama orang beriman. Baik. Kemudian berikutnya, waliqawli ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya. Innallaha la yaghfiru ayyashaka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah, ya, ini contoh-contoh kufur yang tidak mengenal Islam. Dalil-dalil di mana? Ya, yang mengenal Islam di syirik. Sungguh Allah tidak ampuni dosa orang yang mempersekutukannya dan mengampuni selain itu. Jadi tidak mengeluarkan dari Islam dosa-dosa syirik. Maksudnya yang sisa-sisa kekufuran liman yasha bagi orang yang menghendaki. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sungguh orang yang melakukan, dan barang siapa buat syirik kepada Allah, sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Padalatil ayat al-karimah, padalatil ayatul karimah tu, ala anna kulla dhambin duna syirik. Ayat ini menunjukkan bahwa dosa, setiap dosa selain syirik, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah SWT. Ay insya'a azzabahu biqadir dhambi. Jika Allah kehendaki dia diazab sesuai dengan kadar dosanya, syafa'anhu mi awali wihlatin, jika Allah kehendaki Allah ampuni dia dari awal pertama sekali. Illa syirk, kecuali illa syirk bihi, kecuali berbuat syirik kepada Allah. Fa inna Allah la yaghfiruhu, sungguh Allah tidak mengampuni. Kama huwa sarihun fil ayah, sebenarnya yang sangat nyata jelas dalam ayat ini. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma yashru billahi faqad harrama Allahu al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya. Sungguh orang bersyirik kepada Allah SWT, Allah telah mengharamkannya, yaitu atasnya surga dan tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi seorang pun bagi orang-orang yang berbuat zalim, itu maksudnya orang berbuat syirik. Baik, ini adalah hal-hal yang berkenaan apa? Dengan pembagian kekufuran, bentuk dan macam-macamnya, ya, selesailah contoh-contohnya, ya, apakah perlu kita ketahui. Jadi tidak setiap kalimat kufur yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah langsung dianggap kafir. Ya. Nah, orang-orang musyrik orang-orang khawaris mengambil nas-nas ini kadang-kadang sebagai bentuk dalil untuk mengkafirkan kaum muslimin. Padahal banyak sekali perbuatan manusia yang Allah sebutkan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi bukan berarti pelakunya tidak berdosa. Baik, kemudian pembahasannya, wah ini bagi tanggung lah, dia 53, sekarang 16.53 ya, maghrib tinggal berapa menit ya? Kita coba di daerah Jawa Timur, kita lihat dulu berapa waktu maghrib, nanti kita akan coba lihat dulu jam berapa, apakah bisa kita bahas pembahasan berikutnya supaya tidak nanggung ya. Lihat dulu waktu di Jawa Timur maghrib 17.28 sekarang 17, insyaallah bisa kita bahas lah sedikit. Ya, bisa kita bahas pembahasan ini ya. Dan sehingga nanti akan masuk pembahasan tauhid asma sifat. Baik. Mabahas yang kelima ada al-mabahatul amis idi'au ilmil ghaibi wa ma yalhaqu bihi. Nah, ini perkara-perkara yang menafikan aslu tauhid atau mengurangi nilai tauhid orang. Nah, di antaranya pembahasan adalah mengaku mengetahui hal yang gaib. Mengaku dia ilmu gaib, mengaku mengetahui ilmu gaib atau hal-hal yang berhubungan dengan itu. Nah, ini pembahasannya apa? Karena banyak juga kadang-kadang orang tidak menyadari dia keyakinan ada makhluk yang tahu yang gaib. Ya, contoh orang-orang yang pergi ke kuburan kadang-kadang meminta-minta kepada penghuni kubur, ada asumsi dalam diri mereka bahwa doa mereka itu didengar oleh mayat. Setelah mati itu, menurut mereka begitu. Padahal tidak ada dalil satupun menunjukkan bahwa orang-orang sudah mati dapat mendengar orang yang di luar kuburnya. Jangan setelah mati, di belakang rumahnya hanya kadang-kadang orang ngomong gak kedengar sama dia. Ya kan? Nah, ini perlu dijelaskan. Nah, di antara ada sebagian dari kelompok-kelompok dalam Islam ini, itu meyakini gurunya, kiainya, syekhnya, walinya mengetahui hal yang gaib. Baik masih hidup atau setelah mati. Ini perlu sangat berbahaya sekali. Bahkan ada yang memuji Rasulullah SAW dengan syair kataan yang berlebihan. Wa inna min ilmika ilmul lahi wal qalami. Dia katakan di antara bagian ilmuku ya Rasulullah, katakan dia memuji ini berlebihan, yaitu ilmumu meliputi ilmu yang dicatat oleh pena di Lauh Mahfuz. Ya. Berarti mengetahui semua takdir-takdir hamba di Lauh Mahfuz oleh Rasulullah SAW. Ini hulu pada Rasulullah SAW. Tidak. Tidak ada satu pun yang tahu yang tidak percaya Allah SWT. Ini akan disebutkan dalil-dalil nanti. Ada para Rasul itu diberitahu dulu oleh Allah SWT tentang hal-hal yang menyebabkan jika ada mukjizat datang. Ya. Tetapi banyak syawahid di dalam kehidupan Rasulullah SAW, sejarah Islam, Rasulullah tidak tahu yang gaib. Contoh, ketika kehilangannya kalung Aisyah, Rasulullah SAW mencari bersama kaum muslim. Kalau tahu yang gaib, kenapa harus begitu? Contoh lagi, contoh ketika Rasulullah SAW sempamanya, ketika Aisyah difitnah oleh al-munafiqin telah berbuat suatu hal yang keji. Rasulullah tidak bisa memberi jawaban sampai diberi jawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak tahu yang gaib. Sementara ada kelompok-kelompok dari suatu aliran-aliran dalam Islam ini yang meyakini Rasul itu mendengar, melihat, bahkan ada yang meyakini hadir di masjid-masjid selawat dan zikir mereka. Ini keyakinan yang perlu dibenahi. Bukan hal yang sepele seperti ini. Ya, keyakinan perlu dibenahi. Nah, ini akibat. Kalau antum tidak belajar pokok-pokok ini, maka akan bingung memahami masalah ini tersebut. Masalah seperti ini. Maka perlu dipelajari. Ya, nah ini hanya memang kitab ini kan pokok-pokok dasar nih. Yang harus diyakin oleh setiap muslim dulu. Yang dijelaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-ghaibu, apa itu al-ghaib? Wa kullu ma'anil uqul wal anzar min al-umur al-hadira wal madiyah wal mustaqbalah. Yaitu segala hal yang tersembunyi dari pikiran, pandangan, dari perkara-perkara baik yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Wa qad istara Allah 'azza wa jalla bi'ilmihi wa khassa nafsahu subhanahu bidzalik. Itu hanya kekhususan dari Allah SWT dengan ilmu seperti itu. Mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, kalau terjadi bagaimana kejadiannya. Hanya yang tahu hal seperti itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meliputi ilmunya segala makhluknya. Tidak ada satu pun itu sembunyi. Baik hal-hal yang telah berlalu, hal-hal yang sedang berlangsung, hal-hal yang akan terjadi, dan yang belum terjadi, jika terjadi, bagaimana kejadiannya, hanya Allah yang tahu. Kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Dalilnya mana? Allah tegaskan dalam firman-Nya. Makanya, kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakan, hai Muhammad, kepada umatmu. Ya. Katakan, hai Muhammad. Sampaikan. Tidak ada yang mengetahui siapapun yang di langit dan di bumi hal yang gaib kecuali Allah. Di langit siapa? Malaikat. Ada yang tahu yang gaib? Enggak. Maka ketika malaikat disuruh ya, mengajarkan kepada Adam di awal surah Al-Baqarah, la ilma lana illa ma'alamtana. Mereka yang mengatakan, kami tidak punya ilmu sebatas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, ya Allah. Yang kau beritahu kepada kami. Ya. Nah, ataupun di bumi. Yang di bumi siapa saja makhluk. Tidak terkecuali nabi, wali, orang soleh, siapapun, tidak ada yang tahu yang gaib. Karena ini ayat jelas. Ya, muhkamah. Qul la ya'lamu fis samawati wal ardi illa al-ghaiba illa Allah. Katakan tidak ada seorang pun di langit dan di bumi tahu hal yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikecuali Allah? Allah di mana? Ya Allah di langit. Ya, orang enggak percaya Allah ada di langit, terserah saja. Allah yang mengatakan dirinya di langit. Amin tu mampis sama, tidak kalian beriman dengan zat yang ada di langit. Ya, ar-rahman asistawa al-baitu atas aras. Kalau ada orang mengatakan saya tidak tahu Allah di mana-mana, Allah laisa fi jiha, dia tidak mengetahui Allah yang mana yang dia sembah dan ke mana dia harus menyembah. Baik. Baik, itu dalil ya. Allah yang ayatnya jelas bahwa tidak ada yang tahu siapapun, malaikat sekalipun, para rasul yang ada di bumi, para malaikat yang ada di langit. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Nah, wa qala ta'ala, demikian firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi, surah An-Naml ayat 65 ya. Kemudian surah Al-Kahfi ayat 26, lahu ghaibus samawati wal, milik Allah lah segala yang gaib di langit dan di bumi. Ya, kalau tadi menakan ada selain Allah yang tahu yang gaib. Kalau ini adalah segala hal yang gaib di langit dan segala yang gaib ada di bumi, hanya Allah yang mengetahui. Nah, maka dikatakan lahu, didahulukan makmulnya di sini, baginya saja. Baginya saja, itu artinya dia saja mengetahui. Semana kita katakan iya tanakbud, didahulukan objeknya, ya. Jadi kemudian firman Allah yang lain, surah Ar-Ra'd ayat 2 ayat 9, alimul ghaibi wa syahadatil kabirul muta'al, yang mengetahui zat yang maha tahu tentang yang gaib ataupun yang nyata. Al-Kabir Muta'al, zat yang maha besar lagi maha tinggi. Fala ya'lamul ghaiba ahadun illallah, tidak ada seorang pun tahu yang gaib kecuali Allah. La malakun muqarrabun wala bin mursal, ya, tidak baik malaikat yang dekat kepada Allah dan tidak pula nabi yang diutus. Tidak ada. Fadlan amman huwa man huwa dunahuma, apalagi orang di bawah mereka, di bawah malaikat, di bawah para rasul, tidak ada akan tahu gaib. Ya, para malaikat, para rasul tidak ada tahu gaib. Qala ta'ala an Nuh, nah ini mulai disebutkan di dalil. Nuh, apakah tahu dia rasul? Ya, awal rasul yang Allah SWT kepada ahli al-ar, kepada penduduk bumi, ya, tidak tahu yang gaib. Yaitu Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 31, wala aqulu lakum indi khazallah wala a'lamul ghaiba. Aku tidak mengatakan kepada kalian, katakan kepada umatnya, di sisiku ada kunci-kunci kekayaan, pembendaharaan kekayaan Allah. Tidak, saya tidak memiliki itu. Rizki segala macam. Wala a'lamul ghaib, saya sudah tahu yang gaib. Ini Nuh. Termasuk dari ulul azm. Nah, kalau ada sekarang ya, orang bukan nabi, bahkan pura para wali, banyak kerjanya, banyak, apa namanya, lakukan maksiat, bahkan melakukan kesyirikan-kesyirikan, macam-macam untuk bid'ah, lalu ngaku hal yang gaib. Dari mana dia tahunya? Ima itu ima tukang sihir atau seorang pembohong. Ya. Dan mungkin juga kedua-duanya. Baik. Kemudian juga Hud berkata kepada kaumnya, Qul innamal ilmu indallah wa uballiukum ma ursiltu bi. Berkatalah Hud itu, sungguhnya ilmunya di sisi Allah. Wa uballiukum ma ursiltu bi, dan aku hanya menyampaikan kepada kalian apa yang Allah aku diutus dengannya, yang aku diperintahkan untuk menyampaikan kepada kalian. Wa qala ta'ala Nabi Muhammad, dan lihat ini Rasulullah SAW, afdal rasul wa afdal anbiya, afdal khalq ala al-itlaq, makhluk yang paling mulia setelah si Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala Al-An'am ayat 50? Qul la akunakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba, mirip dengan ungkapan Nabi Nuh. Katakan hai Muhammad, aku tidak pernah menyampaikan, mengatakan kepada kalian, ya, kepada siapa ini? Kepada umatnya lah, ya. Indi khazainullah, di sisiku tersimpan kunci-kunci kekayaan pembendaharaan Allah. Enggak. Ya. Wala a'lamul ghaib, aku juga tidak tahu hal yang gaib. Ya. Aku juga tidak tahu hal yang gaib. Wa qala ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali ya. Allah suruh rasulnya untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini bukti bahwa para rasul itu tidak tahu yang gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah katakan itu. Wala a'lamul ghaiba. Kalau ada pula orang mengatakan rasul tahu yang gaib, mana yang benar? Allah yang benar, Pak, atau sang gurunya orang ini atau walinya dia. Ya. Rasul saya enggak tahu yang gaib. Wala alamul gaib. Kul, katakan, Allah perintahkan itu. La aqulu lakum inni khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian di sisiku tersimpan kunci-kunci kekayaan pemeliharaan Allah. Ya. Wala alamul gaib. Aku tidaklah mengatakan bahwa aku ini mengetahui hal yang gaib. Wa alama ada man asma'a. Kemudian ayat berikutnya itu surah Al-An'am ya. Nanti ada juga surah Al-A'raf kalau salah nanti ada juga. Wa qala ta'ala wa alama ada man asma'a kullaha thumma amara 'ala al-mala'ika fa qala ambi'uni bi asma'im in kuntum shadiqin. Ini kisah yang tadi kita sebutkan tentang malaikat. Ya, kalau Rasul sudah salah surah Al-An'am dan juga ada surah Al-A'raf juga ada. Dan ketika Allah mengadakan nama-nama makhluk ini, ya nama-nama kullaha, nama-nama setiap makhluk, summa ardu alal malaika, kemudian Allah ya perlihatkan makhluk-makhluk itu pada malaikat, faqala ambiuni bima haulai, Allah katakan pada malaikat, beritahulah aku tentang nama-nama makhluk ini, kata Allah kepada malaikat, in kuntum shadiqin, jika kalian yang tahu, ketika kalian benar, kata Allah SWT. Jawab malaikat, mereka enggak tahu yang gaib. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sungguh engkau adalah maha tahu lagi maha bijaksana. Jelas ayat-ayat malaikat pun enggak tahu yang gaib. Sumaina subaqad italik ba'dhu khalqi, dan kadang-kadang memang memperlihatkan kepada hambanya hal-hal yang gaib melalui jalan wahyu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Jin ayat 26 sampai 28, alimul ghaibu ala ghaibi ahadan. Zat Allah yang Maha tahu tentang hal yang gaib, maka Allah tidak pernah memperlihatkan hal yang gaib itu kepada seorang pun illa man iqtada, kecuali siapa yang Allah ridai, rasulin dari antara rasul, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ini di antara dalil yang menunjukkan taunya rasul itu adalah tentang hal yang gaib berkat izin dan pembawaan dari Allah SWT. Nah, hal yang gaib yang diberitahukan kepada para rasul itu, wahada minal nisbi alladhi ghaba ilmuhu an ba'dil makhlukat. Ini adalah gaib yang nisbah. Ya, nisbi itu maksudnya apa? Relatif. Ya, kegaiban yang relatif yang diketahui oleh sebagian makhluk dan sebagian yang lainnya. Adapun kegaiban yang mutlak, ya, maka tidak ada tahu sesuatu, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Amal ghaib mutlak fala ya'lamu illa huwa subhan. Wa man dhal ladhi yad'i 'ilmahu wa qad ista'thara. Ya, siapa yang bisa mengaku mengetahui ya tetap ilmu yang Allah ketahui sendiri. Falihadha wa innal wajib, maka itulah wajib bagi setiap muslim, ayahdhara minad dajajila, untuk hati-hati terhadap berbagai orang pembohong-pembohong, wal kadzabin, al mudda'ina, orang-orang dusta yang mengaku mengetahui yang gaib, al muttarina, orang yang berdusta atas nama Allah. Alladhi dhallu fi anfusihim wa adhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Mereka yang telah sesat pada diri mereka sendiri dan menyesatkan banyak orang lain, ya, dan mereka sesat dari jalan yang lurus, ya, jalan yang baik. Seperti apa? Penyihir-penyihir, kadzabin, pendusta-pendusta, wal majimin, para peramal-peramal, ya, tukang bintang lainnya. Wa fi ma yali ardu li jumlatin min amal haula allati yad'una biha ilmal ghaib. Berikut ini adalah beberapa contoh dari perbuatan-perbuatan mereka yang mereka mengaku mengetahui hal yang gaib dengan melalui hal itu. Wajiluna biha awamal muslimin, yang mereka menyesatkan orang-orang awam muslimin, ya, wajuhalahu, ya, dan orang-orang bodoh kaum muslimin disesatkan mereka. Wasiduna biha aqidatahum wa imanahum, dan mereka merusak akidah mereka dan iman mereka. Ya, yang pertama adalah sihir. Ya, sihir. Wa huwa kullu ma khafiya wa la tufa sababuhu. Ya, sihir secara etimologi adalah sesuatu tersembunyi dan tidak tampak sebabnya. Dalam istilah terminologi adalah sihir itu apa? Azaimun waruqah. Mantra-mantra, ruqyah-ruqyah, ya, buhul-buhul atau mantra-mantra dan buhul-buhul yang bisa mempengaruhi hati dan badan. Wa yumrid wa yaq, bisa menyebabkan seseorang sakit dan juga bisa membunuh. Wa ifarq bainal mar'i wa zawjihi, dan juga bisa memisahkan seseorang dengan istri atau pasangannya dengan izin Allah. Dan perbuatan sihir adalah kufur. Wa sahir kafirun, penyihir adalah seorang orang yang kafir dengan Allah yang Maha Agung. Ya. Wa ma lahu fil akhdhi khalaq, dan dia tidak akan dapat ya, bagian sedikit pun di akhirat kelak. Nah, ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang dalil menunjukkan kufurnya tukang sihir tersebut. Wattabu ma afan. Allah SWT surah Al-Baqarah, wattabu ma tatlu syaitinu ala mulki Sulaiman wa kafara Sulaiman walakinna syaitina kafaru yu'alimuna an-nasa sihr. Ya. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan dalam kekuasaan Sulaiman, dan tidaklah kafir Sulaiman, tetapi setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Ini ayat berikutnya. Kuma uzul al-malikani bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang turun kepada dua orang malaikat di Babil, Babil ini di Irak, yang namanya Harut Marut. Wa yu'ama yu'alliman min ahli hatta yaqula inna ma nahnu fitah fala takfur, dan mereka berdua tidak pernah menyangka mengajarkan seseorang ya, sampai keduanya beritahu kami ini adalah fitnah, ujian dari Allah SWT. Jangan kalian kufur. Maksudnya malaikat ini sebagai fitnah, ujian yang Allah tugaskan untuk menguji manusia. Ya, sebelum manusia belajar sihir, ya, dia peringatkan, fala takfur, jangan kalian kufur. Ini ilmu kufur. Fatalamuna minhuma ma yafarquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar dari dua apa yang menyebabkan Isa memisahkan antara seseorang dan pasangannya. Wa ma hum bidarin nabiyyin min ahli illa binnal, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menyakiti seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ya, sama pencuri juga tidak akan tanpa izin Allah tidak bisa mencuri. Kan gitu. Pembuat maksiat tanpa Allah juga tidak akan bisa. Tapi itu adalah ujian dan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamuna ma durru wa la yanfa'uhum. Orang-orang itu mereka belajar apa yang memudarat mereka dan tidak manfaat bagi mereka. Wa laqad 'alimu lamaraw ma law fil akhirati min khalaq. Orang yang pelajari ilmu sihir tersebut, ya, mengambilnya, mempelajarinya, ya, tidak ada baginya di akhir kelak bagian, tidak punya bagian apa-apa di akhir kelak. Walabi masyarobihi ampusam, sungguh sangat jelek sekali apa yang mereka tukar dengan diri mereka. Ya, namun seandainya mereka tahu. Kemudian di antara sihir itu an-nafas wal oqat, mantra-mantra dalam buhul. Maka oleh itu Allah memberikan apa namanya resep perlindungan dari mantra-mantra tersebut. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini dibaca ayat-ayat ini pagi sore setiap selesai salat, yang anjurannya dalam sunnah kan. Katakanlah aku berlindung dengan Rabb yang al-falaq subuh, Tuhan, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang telah ia ciptakan, ya, min syarri ghasikin idza waqab, dari bintang-bintang apa telah wa min syarri nafathati, dan dari kejahatan wan yang telah yang mantra-mantrai di dalam buhul. Wa min syarri hasid idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Baik. Yang kedua, bentuk-bentuk dari orang-orang menyesatkan kaum muslimin dan pengakuan atau yang gaib. Yang pertama sihir, yang kedua adalah at-tanjim. Tanjim itu adalah peramal-peramal melalui bintang. Wa wal istidlal bil ahwal falaqiyah ala ahwal adziyah. Itu meramal-ramal kejadian di bumi melalui peristiwa-peristiwa di langit. Meramal kejadian yang terjadi di muka bumi ini dengan peristiwa yang di langit. Oh, lihat gini, ah, besok akan terjadi begini, gitu umpamanya. Dari mengabarkan huma, hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man ittabasa 'ilman minan nujum, faqad ittabasa syu'batan minas sihr, zada mazad." Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, barang siapa yang pelajari satu macam dari ilmu nujum, sungguh dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir, maka zada mazada, akan bertambah seberapa dia menambahnya. Yang keempat adalah zajrut tayr wal khufil ard. Awal khatu fil ardi, yaitu meramal melalui burung-burung, suaranya kah, gerakannya kah, atau membuat garis-garis di bumi. Ini cara-cara orang meramal. Ada pula melalui garis tangan, itu semuanya. Kalau di masa-masa dulu kan terkenal ya, melalui piring, melalui garis di pasir atau burung selama macam tangan. Ya, angkot ini saya Kubaisah, dari bapaknya dia merakan. Sami itu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-iyafatu wa tiyatu wa turku minal jibt. Jadi iyafani ilmu-ilmu sihir, tiara itu adalah marah-marah melalui burung, wa turku juga itu menulis di pasir, adalah bagi jibt. Jibt itu maksudnya apa? Sihir. Ya. Ayy minas sihir. Wal-iyafat zajutar, iyafat itu adalah bentuk melamal ke yang gaib melalui gerakan burung, suaranya sama. Baik secara untuk meramal yang baik, tafa'ul, ya, tafa'ul itu optimis, atau tasya'um atau pesimis. Itu dengan nama-namanya, dengan suaranya, nama burung, suaranya, gerakan, mamarnya deh, dari kemana arah terbangnya. Wa turkhatu yakhutu fil ard. yaitu al-turq itu adalah garis-garis yang digaris di tanah untuk meramal. Audhubul bihasa wa dia ilmul ghaib, yaitu atau dengan melalui tongkat, ya, lempar tongkat atau macam-macam, ya, untuk mengetahui hal-hal yang ghaib. Ini contoh-contoh penipuan yang harus diwaspadai oleh kaum muslimin. Banyak juga kan di pasar-pasar tradisional masih banyak sekarang itu tukang peramal-peramal dan orang hadapkan tangannya. Betapa bodohnya orang-orang pelanggan peramalan. Maka dia sudah disebut paranormal, yang datangnya berarti apa? Ya, lebih paranormalnya, enggak normalnya gitu kan. Ya. Kalau dia tahu meramal nasib orang lain, dia meramal nasibnya lebih dulu dia. Kenapa enggak nasibnya diramal kan gitu? Nah, kalau berpikir sederhana saja, ini orang tahu gaib, tahu bagaimana kehidupan masa depan, kenapa dia tidak ramal nasibnya dia kan? Kenapa dia jadi tukang ramal? Kalau seandainya dia bisa meramal hal-hal yang gaib, dia tidak jadi tukang ramal, tidak buka bisnis itu. Wahana dukun. Ya, dukun. Wadi'a ilmul gaib, yaitu dia mengaku mitra yang gaib. Wa aslu fiha, dan dasarnya sini bagaimana caranya? Yaitu istirahkul jinnis sam'a min kalamil malaika, yaitu apa yang dicuri oleh jin dari cara bicara malaikat. Ya. Fatulqihi fi unuril kain. Lalu, jin itu menyampaikan kepada tukang tenung dan para dukun-dukun itu yang dicuri oleh dia. Ini disebutkan dalam hadis Aisyah yang cukup panjang bagaimana jin itu mencuri berita-berita langit, bertengkar antara satu dengan mereka sampai ketika sampai naik mendengar berita langit, ya, langit pertama dengan malaikat, bicara sama malaikat apa yang akan mereka apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, maka mereka mencuri berita-berita itu lalu disampaikan kepada para dukun dan tukang tenung. Maka disebutkan Rasulullah SAW bersabda, man ata kahinan fasadaku yaqul faqad kafara ma unzil ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi dukun lalu percaya dengan apa yang dia katakan, dia telah kafir dengan apa yang turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Hakim. Ini adalah yaitu kitabatu huruf abjad. Ramal-ramal melalui huruf-huruf. Lihat ada namanya mujarabat. Mujarabat itu ada petak-petak huruf, ya, qaf, jin itu semacam itu. Itu mujarabat, kita huruf abjad. Di sini bukan huruf masuk belajar membaca, tapi dia melalui huruf itu diramal-ramal hal yang gaib. Yaitu demikian menjadikan setiap huruf itu ada qadaran, ada rahasia-rahasia nomor-nomor umpamanya, ma'luman minal adad, di nomor-nomor. Wa yajri ala dhalika asma'il adamiyyin. Lalu ini nomor berapa? Ini kecil. Lalu dihitung, dimulahkan nama-nama huruf-huruf itu oleh dia. Ya. Maka yajri ala dhalika asma'il adamiyyin, disebut namanya, tahun lahirnya, tempat lahirnya, macam-macam. Sumayahku alaiha bisu'ud oi nuhus. Dia disebut su'ud bahagia atau derita, kecewa. Malamalah kondisi-kondisi hidupnya, ya, kebaikan atau keburukan. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang orang-orang yang akan huruf-huruf itu meramal yang gaib, ya, dan melaku ataupun yang meramal kegaib dengan bintang juga. Ma'ara man fa'ala dzalika lahu 'inda Allah min khalaq. Aku tidak melihat orang yang melakukan hal itu ada bagian di sisi Allah di akhirat kelak. Ya. Hadis riwayat Abu Razak dalam Musnad. Yang kedua adalah qira'ah fil kaffi wal findan, yaitu meramal melalui garis-garis tangan dan finjan atau melalui cangkir. Wa min dzalika man yad'i haula'i ma'rifatul hawadis, atau ini yang mana mereka mengakui hal-hal kejadian-kejadian yang akan datang, ya, baik kematian atau kelahiran, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah tahdir arwah, yaitu mengaku bisa menghadirkan arwah. Orang yang sudah meninggal katanya bisa dihadirkan arwahnya. Ini bohong sekali. Ini yang dihadirkan adalah jin. Wasm arbabuhu annahum yastahdiruna arwah al-mautah wasalunaha. Yaitu tahdir arwah ini, menghadirkan arwah itu adalah mengaku orang-orang melakukan arwah. Mereka mampu menghadirkan arwah-arwah orang telah mati dan bertanya kepada arwah itu tentang kabar-kabar orang sudah mati, apakah dia masuk surga atau mendapat azab dan sebagainya. Wa nu'um minal dajjal, ini bagian daripada perbuatan kebohongan, wa sya'wadha, mantra-mantra syaitaniyah, mantra-mantra setan. Wa yuradu minha ifsadul aqad, tujuan adalah merusak keyakinan dan akhlak. Wa talbis ala juhal, menipu orang-orang yang bodoh. Ya, wa aqwalihim bil batil, yaitu untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa tawassu ila da'wa ilmul ghaib, dan juga mengaku-ngaku untuk mengaku-ngaku hal yang mengetahui hal yang gaib. Yang kedalam tatayur, itu meramal nasib dengan burung-burung juga tadi yang sudah sempat disinggung. Ini yaitu tasya'um bisawani wal bawarih, yaitu pesimis, ya, dengan burung atau burung yang pergi dari burung. Ataupun ziba, ziba ini ada kijang ataupun kijang dan rusa. Ini adalah bagi cirikan dari tipuan setan yang dilemparkan, ya, bisikan setan yang dibisikkan kepada manusia. Dari Imran bin Husain, yaitu laisa min matatayyara au tutayyara, kata Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan oleh Imran bin Husain, tidak termasuk kalau kami orang yang tatayur, meram dengan gerakan burung-burung, atau kita diramalkan baginya, au takahana, atau orang yang dukun, ya, bekerja dukun, au tukuhinala, atau orang yang datang ke dukun, minta didukuni, au sahara, au suhera, orang yang bekerja sebagai tukang sihir, atau datang ke tukang sihir untuk melakukan yang sihir baginya. Wa man atakahinan fasadaqa bima yaqul, orang yang datang kepada dukun, lalu percaya apa yang dia katakan, faqad qala ma unzila ala Muhammadin, sungguh dia telah kufur apa turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Dzar. Nah, inilah pembahasan perkara-perkara yang berkenaan ilmu gaib yang perlu diwaspadai. Allah al-mas'ul an yuslih awal muslim, kita mohon semoga Allah SWT memberikan kepada muslimin dan memberikan mereka faham tentang agama ini dan menjaga mereka dari segala budaya orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, ya, atau tasbih awli syaitan atau tipu daya daripada penolong-penolong setan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, berikutnya jika masih tersisa waktu sedikit ini, ya, sekitar 5 menit, dipersilakan jika ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pembagian pembahas berikutnya tentang tauhid asma wa sifat. Oke, masyaallah Ustaz. Berikut ada 2 pertanyaan Ustaz. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisa diulangi lagi penjelasan tentang perbedaan kafir dan musyrik? Syukran jazakallahu khairan. Kafir itu umum. Musyrik bagian dari salah satu bentuk kekufuran. Di kufur. Orang musyrik kafir. Orang munafik kafir. Ahli kitab yang tidak beriman dengan Nabi SAW juga kafir. Maka disebutkan. Innal ladzina kafaru ahli kitab wal musyriki. Semuanya orang-orang kafir. Dari ahli kitab dan orang musyrik. Yani, jadi setiap musyrik pasti kafir, tapi itu tidak orang kafir harus musyrik dia. Ya, boleh saja dia munafik, boleh saja dia ahli kitab tidak mau beriman dengan risalah Muhammad walaupun beriman dengan risalah Nabi Isa atau Nabi Musa. Jadi kufur itu lebih umum dan syirik bagian dari salah satu bentuk kekufuran. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, jika suatu ketika ada seorang anak kecil yang bertanya kepada kita, di mana letak iman? Bagaimana sebaiknya kita menjawab sehingga dapat dipahami dengan benar apa itu iman dan di mana letak iman oleh anak ini, ya Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Iman adalah meyakini, ya, perkara-perkara iman disebutkan, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada Rasul, ya. Iman itu adalah keyakinan yang harus diyakini oleh seseorang. Ya, percaya, meyakini, al-iqrar, ya. Itu yang harus diyakini. Kemudian di mana letaknya? Iman fil qalbi. Iman itu ada di hati, cabang-cabangnya juga ada di lisan, juga ada di perbuatan. Maka ulama kita memberikan ta'riful iman apa? Ya, yaitu al-qawlu bilisan wal amal bil akan, atau astiku bil janan. Dikatakan dengan tan, diungkap dengan diamalkan dengan anggota badan dan diyakini dengan hati. Jadi itu, jadi bukan hati saja, lisan juga harus mengucapkannya. Diyakini dengan perbuatan. Yazidu bi ta'ah wa yanqus ma, dan iman itu berkurang dengan melakukan ketaatan dan bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Baik. Kufur amali itu apa, selalu kufur asgar atau ada bentuk kufur amali yang kufur akbar? Ada juga kufur amali. Maka oleh sebab itu tadi definisinya yang pergian lebih cepat disebut oleh ulama kufur akbar, kufur akbar. Tapi kadang-kadang sebagian ulama maksudnya ada amali karena perbuatannya saja tapi hatinya tidak. Tapi sebetulnya perbuatan kufur amali itu kadang-kadang ada yang jatuh kepada akbar, sujud kepada berhala. Itu perbuatan tuh. Ya kan? Wallahu a'lam bissawab. Sekian Ustaz dari kalau untuk pertanyaan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan ya di Jember sudah mau masuk maghrib. Jadi pertanyaan yang masuk melalui WA, insyaallah kita akan jawab pada jumpa kita pagi Sabtu insyaallah. Jadi karena sudah masuk waktu maghrib, tadi pembahasan kita agak tanggung jadi terpaksa kesempatan untuk bertanya sedikit. Insyaallah kita akan lanjutkan jumpa kita insyaallah pagi Sabtu kita akan jawab pertanyaan yang masuk untuk saat ini. Demikian untuk jumpa kita pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas segala kehadiran antum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.